Ladies and gentlemen, please welcome DJ Fakir Remix. Action yang sebenarnya ada di Tanah Tahalu Remix. Rahmat, ya saya cuma naik.